Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Qala al-Imam al-Barbahari fi kitabihi Syarh as-Sunnah wa'alam rahimakallah, dan ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu la yatimmu islamu 'abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musalliman. Bahwasanya tidak akan sempurna keislaman seorang hamba hingga ia menjadi seorang yang muttabi'an, mengikuti, musaddiqan, membenarkan, musalliman, yang menerima. Faman za'ama annahu qad baqiya syai'un min amril islam lam yakfinahu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqad kazzabahum. Maka barang siapa yang ia meyakini bahwasanya masih ada perkara-perkara dari urusan agama Islam ini yang belum disampaikan kepada kita oleh para sahabat Rasulullah SAW, maka sungguh ia telah mendustakan mereka, para sahabat. Wa kafa bihadza furqatan wa ta'nan 'alaihim, dan cukuplah ini sebagai bentuk memisahkan diri dari jamaah, kelompok mereka, dan celaan terhadap mereka, para sahabat. Fahuwa mubtadi'un dhallun mudillun muhdithun fil islami ma laysa minhu. Maka dia adalah seorang mubtadi', seorang yang sesat lagi menyesatkan, dan dia adalah seorang yang mengada-ada di dalam Islam apa-apa yang bukan bagian darinya. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, menjelaskan dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari di atas, hadza tatimmahu hadza tatimmatu tatimmatun li kalamis sabiq. Ini merupakan pelengkap dari ucapan beliau sebelumnya. Fa qawluhu la yatimmu islamu abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musalliman. Maka ucapan beliau yang mengatakan tidak akan sempurna keislaman seorang hamba sampai ia menjadi seorang yang muttabi'an musaddiqan musalliman, muttabi'an la mubtadi'an. Muttabi'an, ia harus menjadi seorang yang ittiba', melakukan ittiba', mengikuti, bukan seorang mubtadi'an, membuat-buat sendiri jalan, membikin-bikin sendiri jalan di dalam Islam. Tapi harus ia menjadi seorang yang muttabi', seorang yang mengikuti. Demikian juga ia harus menjadi seorang yang musaddiqan, yang membenarkan. La syakkan au mutaraddidan. Ia harus membenarkan, yakin bahwasanya apa yang datang dari Al-Quran maupun dari sunnah, demikian juga dari para sahabat, itu adalah al-haq, kebenaran. Tidak boleh ia menjadi seorang yang meragukannya. Tidak mempercayainya. Tapi harus ia musaddiqan, membenarkan. Demikian juga musalliman. Tidak sempurna keimanan, keislaman seorang sampai ia menjadi seorang yang musallim, yakni musalliman lil kitab wa sunnah. Ia menerima apa-apa yang datang dari Alkitab wa sunnah. Lianna hadhil umur mahallu taslim. Dikarenakan perkara-perkara ini dari perkara-perkara agama, ia adalah tempatnya untuk menerima. Walaysat mahallu jidal, bukan tempatnya untuk diperdebatkan. Tidak perlu lagi diperdebatkan ketika hal tersebut telah datang dari Al-Quran maupun sunnah. Tinggal untuk kita adalah menerimanya, meyakininya, menerimanya, kemudian kita mengikutinya. Tidak ada tempat untuk memperdebatkannya, memperbincangkannya. Nusallimu lillahi wa lirasulih sallallahu alaihi wasallam. Kita menerima untuk Allah dan untuk Rasulnya. Wala nujadilu fi hadzal amr. Kita tidak boleh memperdebatkan perkara agama ini. Au nudli bi ra'yina kama yaqulun ma'a kalamillah wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Atau kita mencampurnya, kita mengambil dari akal-akal kita, bersamaan dengan itu kita mengambil dari kalamullah dan kalam rasulnya. Sehingga ini adalah seorang yang sempurna keislamannya, keimanannya. Adalah seorang yang ia mengikuti, bukan seorang yang mengada-ngada, membuat-buat. Bukan pula seorang yang ia ragu, syak. Tapi ia adalah seorang yang musaddiq, membenarkan, dan musallim, menerima. Qawluhu, adapun ucapan muallif, faman za'ama annahu qad baqiya syai'un min amri al-islam lam yakfinahu ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad kadzabahum. Barang siapa yang ia menyangka, ia meyakini bahwasanya ada dari perkara agama yang belum disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW, maka sungguh ia telah berdusta. Ai man za'ama anna sahabah qassaru fi bayanil haq wa tawdihi wa hamlihi linnas 'anil rasul SAW. Ini barang siapa yang menduga bahwasanya para sahabat itu kurang dalam menjelaskan al-haq, demikian juga dalam menyampaikan kepada manusia apa yang mereka dapat dari Rasulullah SAW. Wa yaz'um anna lahu majalan ay yatakallam aw yudhifa syai'an. Kemudian selanjutnya setelah mereka menganggap apa yang dibawa oleh para sahabat, disampaikan oleh para sahabat itu kurang, ada kekurangan padanya, kemudian mereka mulai berbicara dan memasukkan pemikiran-pemikiran mereka ke dalam agama tadi. Fahadza yuridu syarr bin nas. Maka yang demikian ini menginginkan kejelekan bagi umat manusia. Ini langkah orang-orang yang memang ingin merusak agama. Yang pertama-tama mereka menuduh para sahabat bahwasanya para sahabat itu kurang dalam menyampaikan agama, tidak amanah, ada hal-hal yang mereka sembunyikan, ada hal-hal yang tidak mereka sampaikan. Berangkat dari sini baru kemudian mereka membuat-buat, menyusupkan pemikir-pemikiran mereka, tapi pendapat-pendapat mereka yang mereka susupkan dalam agama. Maka ini menginginkan kejelekan bagi manusia. Li'anna sahabah ridwanullah alaihim ajma'in ma taraku mimma sami'u minar rasul SAW. Dikarenakan para sahabat mereka tidak meninggalkan apapun yang mereka dengarkan dari Rasulullah SAW. Aw ra'awhu syai'an. Illa ballaghuhu lil ummah bi amanah wa bayyanuhu lil ummah. Atau apa yang mereka riwayatkan melainkan mereka telah menyampaikan seluruhnya kepada umat dengan amanah. Mereka telah menjelaskannya kepada umat. Walidzalika yuqaddamu tafsirus sahabah ala tafsiri ghairihim. Oleh karena itu dikedepankan tafsir para sahabat di atas tafsir selain mereka. Baik tafsir dalam masalah tafsir Al-Quran ataupun tafsir penjelasan tentang hadis-hadis Rasul. Maka yang paling dikedepankan adalah tafsir dari para sahabat. Karena akan kita dapati tafsir baik Al-Quran dari selain mereka, para sahabat. Tafsir Al-Quran ada yang disebut sebagai tafsir bil ma'thur. Ada pula tafsir bil ra'i. Tafsir bil ma'thur ini tafsir Al-Quran yang didasari dari riwayat-riwayat tafsir Al-Quran, baik dari riwayat-riwayat hadis-hadis Rasul, demikian juga riwayat-riwayat dari penjelasan tafsirnya para sahabat. Ada pula yang disebut tafsir birra'i, tafsir dengan akal. Maka yang dikedepankan adalah tafsir bil ma'thur, dikarenakan berasal dari riwayat-riwayat baik dari hadis-hadis Rasul maupun dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karena apa? Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan, li'annahum talamidzur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan mereka lah muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'u minhu Al-Qur'an, mereka yang mendengar langsung Al-Qur'an dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'u minhu al-ahadits, mereka yang langsung mendengarkan hadis-hadis Rasul. Wa sami'u minhu bayan Al-Qur'an, mereka yang langsung mendengarkan bagaimana penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an tadi. Wa ra'au 'amalahu sallallahu alaihi wasallam, mereka melihat bagaimana pengamalan, penerapan, pengaplikasian dari Al-Qur'an tadi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang langsung melihat sendiri. Fanaqalu dzalika bi amanah fahum lam yatruk fahum lam yatruku syai'a. Maka mereka pun menyampaikan apa yang mereka dapatkan tadi dengan amanah, dan mereka tidak meninggalkan sedikit pun. Faman za'ama annahum qassaru wa taraku syai'an lam yuballighuhu fa innahu kazzabun muftar dallun mudhil yushakkikun nas fi dinillah wa fi hamalatihi min sahabati Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang menduga bahwasanya mereka para sahabat, mereka kurang dalam menyampaikan, dalam menjelaskan, mereka meninggalkan dari perkara-perkara yang mereka ketahui, tidak menyampaikannya, maka barang siapa yang menganggap demikian, ia adalah seorang yang mendustakan para sahabat, dan ia adalah seorang yang mengada-ngada. Demikian juga ia adalah seorang yang dhalun mudhil, seorang yang sesat lagi menyesatkan. Ia membuat manusia ragu terhadap agama Allah, demikian juga terhadap para pembawanya, para penyampainya, yakni dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yukhawwinu sahabah, bahkan dengan demikian ia telah menuduh bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang berkhianat karena tidak menyampaikan dari perkara-perkara agama. Kama hiya tariqatu ahlil bid'ah, sebagaimana itulah caranya ahlul bid'ah dalam menyesatkan manusia, dan agar manusia itu menerima apa yang mereka bawa berupa perkara-perkara baru, perkara-perkara yang diada-adakan yang bukan bagian dari agama. Dengan cara yukhawwinuna sahabah wa yattahimunahum, mereka menganggap para sahabat sebagai para pengkhianat, mereka menuduh mereka dengan tuduhan demikian. Min ajli an yusqitul wasithah bainana wa bainar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggugurkan perantara antara kita dengan Rasulullah SAW. Karena perantara antara kita dengan Rasul yang menyampaikan ajaran Rasul kepada kita itu hanyalah melalui para sahabat. Kalau kemudian para sahabat yang sudah dijatuhkan, digugurkan, baik, dihilangkan kepercayaan terhadap mereka, maka bagaimana kita akan menerima apa yang mereka bawa, padahal itu adalah ajarannya Rasul, itu adalah bimbingannya Rasul. Ketika kemudian orang-orang yang menjadi perantara menyampaikan perkara-perkara tersebut tidak lagi dipercaya. Baik, maka ini adalah jalan mereka, cara mereka ahlul bid'ah, setelah kemudian manusia tidak percaya, menuduh para sahabat sebagai orang-orang yang tidak amanah, berkhianat, kemudian mereka menyampaikan, menyusupkan apa yang ada pada mereka berupa kebid'ahan, sehingga manusia itu lebih mudah untuk menerima setelah mereka menjatuhkan para pembawa taib agama yang mereka ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayajibul hadar min haula. Maka wajib untuk waspada dari orang-orang yang demikian. Wa an na'lama qadra as-sahabah wa makanatahum ridwanullah alaihim ajma'in. Demikian juga wajib untuk kita mengetahui kedudukan para sahabat. Taib. Di antara perkara yang menjadi akidah kita yang kita yakini bahwasanya mereka para sahabat seluruhnya adalah orang-orang yang adil. Ini terkait dengan permasalahan akidah. Sehingga ketika ada pembahasan terkait dengan ilmu hadis, ketika di dalam sanad ada dalam sebuah sanad rantai mata rantai riwayat, para perawi sebutkan, kemudian ada di dalamnya disebutkan sahabat tanpa disebut namanya. Kadang disebut rajulun minas sahabah, meriwayatkan ini seorang dari kalangan para sahabat. Makin demikian tetap diterima hadis tersebut. Beda dengan yang selain mereka para sahabat. Ketika disebutkan dengan tanpa sebutkan namanya, misalkan dari fulan atau dari rajul min bani fulan, seorang dari bani fulan, ini tidak jelas, tidak dipastikan siapa orangnya. Beda sanad hadis tadi bisa menjadi didhaifkan, dilemahkan, majhul, mubham, tidak disebutkan nama perawinya. Tapi kalau sahabat, rajulun minas sahabah, yang meriwayatkan adalah seorang dari sahabat, meskipun tidak disebutkan namanya, hadis tadi tetap diterima, sanadnya tetap diterima, dikarenakan as-sahabah kulluhum udul, para sahabat itu seluruhnya adalah orang-orang yang adil. Ini kalau dalam masalah akidah terkait, terutama terkait dengan kedudukan sahabat Nabi. Dari sini sudah terjadi penyimpangan, maka akan merembet kepada perkara-perkara lain, seperti pada perkara tadi ilmu hadis, menjadikan ia menolak sekian hadis karena dengan alasan tidak disebutkan nama sahabatnya. Baik. Padahal seluruh sahabat itu disepakati oleh para ulama adalah mereka adalah orang-orang yang adil. Min aina ja'ana hadzal Qur'an wa hadhihi al-ahadits wa hadzal fiqh illa min hamlihim wa tahammulihim 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana sampai kepada kita Al-Qur'an, hadis-hadis, fikih, kecuali dari pembawanya, penyampainya, dari Rasulullah SAW. Jadi para sahabat, humul ladzina hamaluhu lana, mereka lah yang menyampaikannya kepada kita. Wara'auhu lana kamilan, yang meriwayatkannya kepada kita secara sempurna. Kullun ala qadri ma wahabahu Allah, wa kullun ala qadri taqatih, masing-masing menyampaikan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka, sesuai dengan apa yang mereka miliki. Ada yang memiliki ilmu sedemikian, maka ia sampaikan. Ada yang hanya sedikit, maka itu yang ia sampaikan. Dan para sahabat adalah orang-orang yang amanah. Ma taraku syai'an min dinillah illa ballaghuhu kama tahammaluhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak meninggalkan sedikit pun dari agama Allah kecuali telah mereka sampaikan sebagaimana mereka telah mendapatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian, mereka yang telah menyampaikan kepada kita Al-Quran, siapa lagi kalau bukan mereka, para sahabat. Mereka menyampaikan kepada kita hadis-hadis Rasul. Kalau kemudian mereka tidak lagi dipercaya, dijatuhkan kehormatannya, dijatuhkan kredibilitasnya, maka dengan siapa lagi kita harus percaya? Al-Quran yang sudah kita baca, yang kita hafal, yang kita pelajari. Kalau kemudian kita tidak mempercayai para sahabat, bagaimana kita percaya dengan Al-Quran yang kita baca, yang kita hafal tadi, yang kita pelajari? Sehingga demikian jalannya Ahlul Bid'ah, mereka merusak, menjatuhkan kredibilitas para sahabat, sehingga muncul dari mereka yang ma'ruf adanya Al-Quran versi Syiah. Al-Quran versi Syiah. Karena mereka yang paling getol untuk kemudian mencela para sahabat, menjatuhkan, bahkan mengkafirkan para sahabat. Setelah demikian, maka mudah bagi mereka untuk membuat-buat perkara yang diada-adakan tadi, seperti Al-Quran bikinan mereka, dengan menganggap bahwa Al-Quran yang ada itu dari para sahabat yang sudah jatuh kredibilitasnya, tidak lagi dipercaya, bahkan kafir menurut mereka, wal'iyadu billah. Sehingga mudah dan bagi mereka untuk mengaku-ngaku, inilah Al-Quran yang sebenarnya, inilah Al-Quran yang sesungguhnya. Adapun yang ada pada umat muslim itu adalah Al-Quran yang didustakan oleh para sahabat, wal'iyadu billah. Wallahu musta'an. Wahum mawdi'u thiqah, dan mereka adalah orang-orang yang terpercaya. Li'anna Allah ikhtarahum li suhbati nabi wal hamli anhu wal riwayah anhu. Karena Allah sendiri yang memilihkan mereka sebagai para sahabat Rasul. Allah sendiri yang mengutus Rasul di tengah-tengah mereka. Yang membawa agama ini, yang menyampaikan riwayat darinya, dari beliau SAW. Ikhtarahumullahu lidzalik, Allah pilih mereka untuk perkara demikian. Fayati man yattahimuhum bittaksir aw yattahimuhum binnaqas la yaqulu hadza illa dhallun mudhil. Kemudian datang orang mengatakan, menuduh mereka telah melakukan kekurangan, kecurangan, khianat, tidak menyampaikan, padahal Allah sendiri yang telah memilih mereka, Rasul diutus di tengah-tengah mereka, sehingga otomatis mereka menjadi para sahabatnya Rasul. Maka kemudian orang-orang setelah mereka menuduh para sahabat tadi sebagai orang-orang yang khianat, maka ini secara tidak langsung mendustakan apa yang telah Allah pilihkan untuk mereka sebagai para sahabat, sebagai para perantara pembawa ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak yang mengatakan demikian kecuali seorang yang sesat lagi menyesatkan. Yuridu an yaqta'a silatal ummah bi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ia ingin memutus tali antara umat dengan para sahabat Rasulullah SAW. Wabitali yaqta'u silatahum bi Rasulillah SAW, yang kemudian juga tentu saja akan memutus hubungan mereka dengan Rasulullah SAW setelah diputus hubungan dengan para sahabat. Karena tidak ada jalan selain dari para sahabat untuk bisa mendapatkan ilmu agama ini. Nahnu ma hadarna majalis ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wala sami'naha wa bainana wa bainahu qurun fas-sahabah al-akramun humul ladzina ballaghuna 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah menghadiri majelisnya Rasul, tidak pernah mendengarkan. Antara kita dengan zamannya Rasul ada masa yang jauh, sedangkan para sahabat merekalah yang menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa maqamus sahabah fid din maqamun azim. Maka kedudukan para sahabat di dalam agama ini adalah kedudukan yang sangat agung. Wala yuttahamuna annahum akhfau syai'an aw katamu syai'an walam yubayyinu. Dan tidak boleh mereka dituduh mereka menyembunyikan sesuatu dari agama ini, atau mereka tidak menjelaskan dari agama ini. Baik. Ini merupakan salah satu prinsip dalam agama kita, dalam Islam, prinsip al-sunnah wal-jamaah terkait dengan kedudukan para sahabat. Mereka memiliki kedudukan yang agung, yang mulia. Tidak boleh untuk kita mencela mereka. Tidak boleh untuk kita taib menghina mereka, menjatuhkan mereka. Dikarenakan dengan kita menjatuhkan mereka, artinya menjatuhkan agama ini. Dikarenakan agama ini adalah perkara yang dibawa oleh mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu fa huwa mubtadi'un dhallun mudil muhdithun fil Islam ma laysa minhu. Ucapan penulis bahwasanya ia adalah seorang yang mubtadi', sesat lagi menyesatkan, ia yang mengada-adakan dalam agama apa yang bukan darinya. Hadza huwa qasduh, inilah maksud dan tujuannya ketika menjatuhkan para sahabat, membuat perkara yang diada-adakan dalam Islam agar diterima. Baik, dengan menyingkirkan dulu para sahabat. Karena kalau seorang masih berpegang dengan para sahabat, dengan bimbingan para sahabat, dengan ajaran dari para sahabat, tidak akan mungkin ia akan terjatuh ke dalam perkara kebid'ahan tadi. Dikarenakan ia tahu hal tersebut tidak pernah datang dari salah, dari para sahabat. Tidak ia dapati dalam ajaran-ajaran mereka, dalam amalan-amalan mereka, dalam pemahaman-pemahaman mereka. Tapi apabila para sahabat tadi telah disingkirkan, telah dijatuhkan, maka akan dengan mudah bagi mereka, para mubtadi', orang-orang yang menyimpang, orang-orang sesat lagi menyesatkan, untuk memasukkan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Wala yatamakkanuna min zalika illa idza ta'ana fi sahabah wa khawwanahum wa kadzabahum. Tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan demikian kecuali dengan mereka mencela para sahabat, menganggap para sahabat sebagai para pengkhianat dan mendustakan mereka. Hina idzin huwa yabtakiru min indihi asya. Jika sudah demikian, maka ia baru akan membuat-buat dari perkara-perkara. Wa yaqulu hadza huwa ad-din alladhi yajibu an nasiru alaih. Kemudian ia mengatakan inilah agama yang seharusnya kita berjalan di atasnya. Wa hadza hatfuhum min takdzibi sahabah wa takhwinihim wa tanaqqusihim an tamsaha lahum al-fursah liyad'u lin-nas dinan min 'indi anfusihim. Yang dengan mereka mendustakan para sahabat tadi, menjatuhkan mereka, menuduh mereka pengkhianat dan seterusnya, ini akan menjadikan mudah bagi mereka, memiliki kesempatan bagi mereka untuk meletakkan kepada manusia agama dari sisi mereka. Wa bihasabi uqulihim wa ara'ihim, yang tentu saja sesuai dengan akal-akal dan pemikiran-pemikiran mereka. Wa an na'khudh an syuyukh ad-dhalal wa immat ad-dhalal, dan agar kemudian kita mengambil dari syekh-syekh imam-imam yang sesat, allazina baddalu sunnat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bil kadzib, yang dan mereka mengganti sunnah Rasulullah SAW dengan kedustaan. Wa zayyafu masyayikh wa asanid min indihim mukhalifatan لمصادر الإسلام وهذا شيء واضح موجود في تراثهم وأفكارهم. Dan mereka juga memasukkan sanad-sanad dari sisi mereka, mengganti sumber-sumber yang asli, yang murni dari Islam. Ini perkara yang jelas yang ada dari pemikiran-pemikiran mereka, para ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat. Lakin bihamdillah annahu baqiya ma biaidihim minad dalal muhasaran takshifuhu adwa'ul haq wa anwar al-wahi takshifu ma'indahum min hadzal kadzib al-katsir al-mudawwan fi kutubihim. Akan tapi segala puji bagi Allah bahwasanya apa yang ada pada mereka berupa kesatan tadi ini tidak semudah itu untuk dan mereka melakukannya, melancarkannya dalam mengubah-ubah agama seenaknya. Akan tetap ada orang-orang yang menyingkap apa yang ada pada mereka berupa kebatilan, kesesatan, penyimpangan, kebid'ahan. Baik, dari kedustaan-kedustaan mereka yang ada pada mereka, baik yang ada pada kitab-kitab mereka dari kalangan ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah yang selalu berpegang dengan prinsip-prinsip agama, diantaranya prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahi al-munkar, yakni prinsip tahzir yang memperingatkan umat dari kebitahan dan para pelakunya, yang menjelaskan kepada umat akan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Walhamdulillah. Baik, sehingga ini diantara cara dan langkah yang ditempuh oleh ahlul bid'ah dalam menyesatkan umat, yakni dengan cara menjatuhkan kredibilitas para sahabat sebagai perantara yang membawa agama, membawa ajaran Rasulullah SAW, menyampaikannya kepada kita umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini pembahasan kita. Adapun yang setelahnya insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya kita bahas. Naktafi lahuna wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.